Mitra Bisnis, Ahok mundur dari Gerindra karena tidak setuju dengan sikap partai itu mendukung perubahan sistem pilkada dari langsung menjadi tidak langsung. Banyak pertanyaan, bagaimana idealnya pelaksanaan pilkada ini? Langsung seperti sekarang atau dipilih oleh DPRD seperti zaman Orde Baru? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Mas Wadi Rauf. Pak Mas Wadi, menurut Anda, mana mekanisme yang ideal yang sejalan dengan kondisi kita saat ini? Iya, sebenarnya demokrasi itu memang menganut dua kemungkinan. Satu, pemilihan langsung. Kedua, pemilihan oleh wakil rakyat. Itu secara demokrasi, dua-duanya sah. Nah, tapi memang seperti yang Anda katakan tadi, kita sudah menggunakan cara yang langsung, yaitu pemilihan langsung oleh rakyat. Sehingga memang kalau dikembalikan kepada DPRD atau wakil rakyat, itu memang mundur itu karena diserahkan kembali kepada rakyat. Jadi saya pikir memang kalau alasannya itu adalah uang atau munculnya dampak negatif dari pemilihan langsung itu, saya pikir solusinya bukan mengubah sistem pemilu. Saya pikir itu langkah orang putus asa. Tapi harusnya melihat apa yang harus diperbaiki. Saya bilang putus asa karena kalau ini salah, buang semua itu. Gitu. Kalau sebuah alat salah, alat itu dibuang. Nggak begitu caranya. Orang yang cerdas itu memperbaiki alat itu supaya kerja alat itu bisa lebih baik. Ya, jadi saya pikir membuang suatu cara yang mempunyai masalah itu bukan solusi yang baik. Nah, oleh karena itu sebenarnya memperbaiki pelaksanaan pemilu kada langsung, itu saya pikir yang harus dilakukan. Banyak kemungkinan untuk memperbaiki itu, dan kita punya banyak waktu untuk bisa mendiskusikan itu. Apa saja yang harus diperbaiki, ya. Supaya politik uang itu berkurang, supaya politik dinasti itu bisa berkurang. Nah, yang saya khawatirkan ini saya pikir yang juga sudah banyak dibahas orang, yang paling dikhawatirkan dengan pemilihan melalui DPRD itu adalah kongkalingkong antar anggota DPRD dengan kepala daerah. Itu saya pikir ancaman yang paling serius. Kalau dalam pilkada itu politik uang itu hanya pada waktu pilkada, pada waktu pemilihan itu, ya 10.000, 20.000, 50.000 untuk rakyat. Tapi nanti kalau melalui DPRD itu selama 5 tahun itu akan terjadi kongkalingkong di antara anggota-anggota DPRD yang memilih kepala daerah dengan kepala daerah yang merasa berutang budi para anggota DPRD. Itu berbahaya betul itu. Iya, ini yang harus dipertimbangkan oleh partai-partai yang mendukung itu. Itu kan dari partai dari koalisi Merah Putih itu. Terlepas dari apapun perbedaan mereka, rakyat nggak mau tahu lah apa yang mereka sengketakan itu. Lalu bagaimana Bapak menilai sikap Ahok yang keluar dari Gerindra karena perbedaan pendapat soal ini juga, Pak? Iya, saya pikir begitu harusnya ya, hubungan anggota dengan partai politik. Memang kalau orang menjadi anggota partai politik, orang itu tidak bebas berpendapat. Apalagi kalau dia menjadi kader. Itu susahnya itu ya. Kalau orang menjadi anggota partai politik, dia harus bersedia kehilangan kebebasannya dan terikat kepada kebijakan partai. Nah, sehingga kalau dia tidak mau terikat dengan kebijakan partai, dia keluar dari partai itu. Kalau dia berbeda dengan pendapat partai, dia keluar. Dan dia, kalau dia menganggap bahwa kebijakan partai yang diambil oleh partai itu berbeda jauh dengan pendapat dia, dia harus keluar. Bukannya mencak-mencak di dalam, bukannya mencak-mencak mengatakan ini kebebasan. Nggak ada. Jadi orang yang menjadi anggota partai politik itu tidak bebas berbicara, terikat oleh kebijakan partainya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ahok itu ya memang hal yang wajar itu. Meskipun ya saya pikir ini menimbulkan masalah nanti ini. Ya karena dia akan digencet oleh partai-partai politik itu. Tidak hanya partai Gerindra, tapi juga partai-partai lain saya pikir akan. Inilah yang kita khawatirkan itu ya. Jangan sampai perseteruan di antara politisi itu merugikan masyarakat, merugikan rakyat. Jadi kita harapkan ini keluarnya Ahok dari Gerindra itu tidak menimbulkan masalah bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di DKI yang ditimbulkan oleh partai-partai politik di DPRD, DKI yang tidak setuju dengan Ahok. Itu saya pikir kita harus memperhatikan itu. Tokoh-tokoh politik mana saja, partai-partai politik mana saja yang pokoknya mati-matian menentang gubernur gitu. Ya, itu kalau begitu nanti itu bisa mengganggu hubungan antara DPRD dan gubernur. Demikian Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Mas Wadi Rauf. Saya Wendy Lim.